Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyelesaikan pembahasan mengambil faedah dari kitab Situ Duror, 6 prinsip yang dibawakan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani yang terambil dari para imah al-sunnah wal jamaah, para imatus salaf, para imam salaf, dan mudah-mudahan kita mendapatkan sedikit gambaran berkaitan dengan prinsip-prinsip yang sangat penting yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu prinsip tauhid, prinsip ittiba, prinsip memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, prinsip perhatian yang sangat besar terhadap ilmu, prinsip membantah dan mengingatkan orang-orang yang menyimpang, meluruskan, membantah dan meluruskan orang-orang mereka menyimpang, serta tasfiyah tarbiyah. 6 prinsip ini prinsip yang sangat penting yang mesti kita fahami dengan pemahaman yang sebaik-baiknya, karena merupakan prinsip-prinsip Ahlussunnah yang membedakan dengan ahlul bidah. Ahlul bidah tidak berkaitan dengan tauhid kecuali tauhid rububiyah. Kemudian ahlul bidah tidak berkaitan dengan ittiba, karena mereka lebih suka dengan ibtida, dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah. Ahlul bid'ah menolak untuk kembali memahami agama dengan penjelasan para salafus saleh. Mereka lebih menginginkan berpikir dengan pikirannya, liar dan bebas dengan pikirannya. Ahlul bid'ah tidak perhatian dengan ilmu. Mereka perhatian kepada pemikiran sendiri, kemudian pengembangan pikiran sendiri, sehingga mereka menyusun strategi sendiri, sehingga sangat minim perhatian mereka dengan ilmu. Al-bidah, mereka menjauhi sikap mengkritik dan meluruskan orang yang salah. Dianggapnya itu permusuhan, dianggapnya adalah membicarakan aib orang, dianggapnya melemahkan kekuatan kaum muslimin, dan seterusnya. Dan prinsip al-bidah tidak memperhatikan tasfiyah tarbiyah, karena memang justru mereka memelihara berbagai macam ini kotoran-kotoran yang seharusnya dihilangkan dari Islam. Maka Al-Sunnah sangat perhatian dengan 6 prinsip ini. Kemudian kita insyaAllah akan mengawali mengambil faedah lain dari kitab Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizallah Ta'ala. Risalah beliau di antaranya adalah Kaifa takunu miftahan lil khair? Bagaimana anda menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan? Ini tentu poin-poin yang sangat perlu kita perhatikan, yang mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk bisa mewujudkan di tengah-tengah kehidupan kita. Beliau ingin menyampaikan poin-poin penting yang mesti kita perhatikan seandainya kita ingin menjadi orang yang menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, menjadi orang yang baik dan membukakan kebaikan bagi diri dan orang lain. Mari kita ikuti dari mukadimah yang beliau sampaikan. Beliau membawakan mukadimah seperti khutbatul hajah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu innal hamdalillah. PDF-nya bisa diunduh sendiri atau bisa di download sehingga bisa kita sama-sama nyimak dan mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh beliau. Innalhamdalillah, sungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan segala pujian bermuaranya hanya kepada Allah taala. Apapun yang kita puji dari para makhluk, kecerdasannya, kehebatannya, keindahannya, keluar biasanya, dan seterusnya, maka ujung-ujungnya pujian itu kembalinya kepada Allah SWT. Karena yang mengadakan semua kehebatan-kehebatan tersebut adalah Allah SWT. Sehingga ujung-ujungnya kembali pujiannya kepada Allah Ta'ala. Maka penegasan kita, innal hamdalillah, segala puji bagi Allah SWT. Sehingga kita memuji Allah atas semua anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada para hambanya. Nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa natubu ilaih. Kami memuji Allah, kami meminta pertolongan kepada Allah, isti'anah, karena kita menyadari tentang kelemahan kita, menyadari tentang kefakiran kita, bahwa kita adalah orang yang hamba, yang mutlak membutuhkan Allah, karena kita statusnya, kata Allah, kiri, yang total mutlak membutuhkan kepada Allah segala sesuatunya. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid, wahai manusia, kalian semuanya adalah orang-orang yang mutlak membutuhkan Allah, fuqara ilallah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala al-ghaniyyu al-hamid, Allah zat yang Maha terpuji, Dia Maha kaya lagi Maha terpuji. Kemudian sehingga kita mesti beristi'anah kepada Allah Taala. Jangan sampai kita merasa memiliki kelebihan dan kemampuan sehingga kita lupa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, orang yang mereka tidak beristianah kepada Allah, gampang terhinggapi sikap ujub. Gampang terhinggapi sikap, ini ujub. Kemudian sikap sombong. Ini karena merasa hebat, dia merasa dirinya luar biasa, karena dia lupa bahwa dia fakir dan mutlak membutuhkan Allah, dan mestinya kita beristianah kepada Allah SWT. Oleh karena itulah, yang selalu Allah wajibkan kita baca dalam setiap salat kita, di antaranya kandungan Fatihah dalam ayat dalam surat Al-Fatihah, Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah kepada engkau. Kalimat ini atau penegasan ini akan menghilangkan kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Karena kita telah bertekad total untuk memberikan persembahan kepada Allah SWT. Kemudian, wa iyyaka nasta'in, ini adalah tekad untuk totalitas kita hanya meminta tolong kepada Allah, menyadari tentang kelemahan kita. Penegasan iyyaka nasta'in akan menghilangkan segala sikap ujub dan rasa sombong besar pada diri kita, seakan-akan kita memiliki kemampuan untuk mewujudkan perkara-perkara yang dahsyat. Maka seorang mukmin dia senantiasa mengembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala, dia merasa fakir. Maka dia jauh dari sikap ujub dan sombong, dan dia totalitas mengikhlaskan amal ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Wa nastaghfiruh, dan kita meminta ampun kepada Allah. Kita seorang hamba yang asalnya kita diperintahkan Allah untuk senantiasa taat kepada Allah SWT, lurus, tegak di atas shirathal mustaqim. Akan tapi kita ini tidak akan mungkin bisa tegak lurus di atas shirathal mustaqim kecuali yaitu pasti ada kekurangannya itu. Para ulama mengambil faedah dari sebuah ayat Allah ini, fastaqimu ilaih wastaghfiruhu, fastaqimu ilaih wastaghfiruhu, istiqomahlah kalian dalam menuju Allah, istiqomah kalian, tetap luruslah kalian dalam menuju Allah, dalam perjalanan menuju Allah, dan meminta ampunlah kalian kepada Allah Ta'ala. Perintah beristighfar yang jatuh setelah perintah untuk istiqamah itu menunjukkan bahwa sehebat apapun kita ini berusaha untuk lurus istiqamah, tegak di atas sunnah, di atas jalan yang lurus, pasti ada kekurangannya. pasti ada kesalahannya. Pasti ada ketidak, ini sempurnaannya. Ada berbagai macam taksirat. Apalagi kita adalah manusia yang banyak salah, banyak lupa, dan pasti tergelincir dalam perbuatan dosa. Ini sudah menjadi perwatakan manusia. Sehingga, kata para ulama, perintah beristighfar setelah perintah beristiqamah artinya, betapapun kita berusaha untuk maksimal, bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah, pasti ada taksirat, ada kekurangan-kekurangannya. Yang membutuhkan kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beristianah kepada Allah karena kelemahan kita, karena kita beristighfar kepada Allah karena menyadari sepenuhnya pasti banyaknya kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan. Wa natubu ilaik, dan kita pun bertaubat kepada Allah, karena kunci kemenangan, kunci kesuksesan adalah bertaubat kepada Allah taala. Kunci kesuksesan, kemenangan adalah bertaubat kepada Allah taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah wahai kaum mukminin agar kalian yang beruntung. Sehingga keberuntungan itu bersama dengan taubat. Bertaubat pasti untung, tidak bertaubat pasti rugi, karena yang tidak bertaubat dia adalah zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat kepada Allah, maka dia zalim. Sehingga manusia itu imma taibun wa imma zalimun. Dia orang yang bertaubat kepada Allah, atau dia orang yang tidak bertaubat kepada Allah, atau orang yang zalim karena tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya jiwa kami dan jeleknya amal-amal kami. Kita berlindung kepada Allah, isti'adzah artinya meminta perlindungan dari keburukan yang belum turun, yang belum menimpa kepada kita. Kalau istighatsah itu meminta untuk diangkat musibah malapetaka yang menimpa kita. Kalau isti'adzah itu minta perlindungan terhadap keburukan-keburukan yang belum menimpa kita. Kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam keburukan jiwa kita. Jiwa kita ini ada kalanya bersifat ini an-nafsul amarah bisu. Jiwa yang senantiasa membisikkan, memerintahkan kepada keburukan-keburukan. Sehingga memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama Allah taala. Bisikan-bisikan kuat yang sangat yaitu sangat kuat rayuannya, sangat kuat bisikannya untuk melakukan keburukan. Ini adalah sifat nafsul amarah bisu, sifat jiwa yang selalu memerintahkan ini kepada ini keburukan. Demikian pula kita berlindung kepada Allah wa min sayyiati amalina, dari keburukan amal-amal kita. Amal kita ini terkadang zahirnya baik, tetapi terkadang membawa dampak yang buruk. Umpamanya, masya Allah kita semangat belajar Quran, bersama semangat belajar agama, semangat belajar tahsin, semangat di majelis ilmu. Lalu tidak terasa syaitan bisa menyeret kita kepada sikap ujub, sikap berbangga diri, menyangka dirinya adalah sempurna dan baik, sehingga memandang buruk orang lain. Ini muncul sikap ujub. Ini adalah dampak buruk daripada amal yang kita lakukan. Lah kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai amal-amal kita yaitu membawa kepada dampak-dampak buruk yang menimpa kita. Agar kita betul-betul dilindungi oleh Allah ketika kita sudah beramal baik, itu jangan sampai berdampak buruk, dan juga dilindungi dari perbuatan-perbuatan, bisikan-bisikan perbuatan yang buruk. Mayyadihillahu fala mudhillalah wa mayyudhlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah tunjuki, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa menunjuki. Ini berkaitan dengan iman kepada takdir Allah taala, bahwa petunjuk total mutlak di tangan Allah. Demikian pula kesesatan, maka adalah kita meminta kepada Allah hidayah dan berlindung kepada Allah dari kesesatan. Dan tentu pemberian Allah hidayah dan sesatnya orang itu bil asbab, ada sebab-sebabnya. Allah, karena Allah pula yang menciptakan sebab-sebab. Orang mendapatkan hidayah ada sebabnya, orang sesat juga ada sebabnya. Di antara sebab orang mendapatkan hidayah, yang pertama adalah dia memang selalu minta kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala, karena Allah yang punya hidayah, maka dia tidak pernah berhenti minta kepada Allah Ta'ala. Kuncinya dah minta dulu, karena kita fakir, dan minta kepada Allah dah kemuliaan. Tidak ada kemuliaan bagi Allah, laisa akrama alallah minad du'a. Tidak ada kemuliaan bagi Allah melebihi doa. Karena doa ini menunjukkan hamba ini betul-betul dia bersimpuh total, berharap total, dia betul-betul menunjukkan kelemahan dirinya dan meminta menggantungkan nasibnya kepada Allah SWT, sehingga doa ini bagi Allah adalah kemuliaan. Tentunya Allah tidak akan bertambah mulia dengan perbuatan apapun di para hamba, tapi Allah terangkan kepada kita, doa ini kemuliaan bagi Allah Ta'ala. Sesungguhnya, ini adalah kemuliaan bagi para hamba, Allah yang memberikan kemuliaan, hamba dimuliakan Allah dengan ini apa yang Allah berikan pada hamba itu. Allah dimuliakan oleh Allah, ini Allah muliakan hamba ini dengan pemberian-pemberian Allah SWT. Dan di antara pemberian Allah itu, kuncinya adalah pada doa. Sehingga doa ini, di antara yang Nabi katakan adalah tidak ada yang lebih mulia bagi Allah seperti doa. Karena hamba betul-betul dengan doanya itu bersimpuh di hadapan Allah. Dan hamba betul-betul menggantungkan ini keagungan kepada keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Di antara sebab hidayah adalah mujahadah. Dia memiliki kesungguhan. Kesungguhan untuk menempuh jalan-jalan hidayah. Ketika Al-Imam Bilqayyim memberikan komentar firman Allah SWT, وَالَّذِينَ جَاتُ فِينَا لَنَهْدِيَنَوْمْ سُبُلَنَا. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjuki jalan-jalan kami. Orang yang paling besar mendapatkan hak petunjuk Allah SWT, orang yang paling besar usahanya untuk meraih petunjuk. Orang yang paling semangat, paling mujahadah, paling bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan hidayah, ini orang yang paling layak untuk mendapatkan ini jatah hidayah yang besar dari Allah SWT. Yang paling besar jatah hidayahnya bagi seorang adalah yang paling kuat usahanya, paling mujahadah untuk mendapatkan ini, yang paling kuat usahanya untuk mendapatkan hidayah. Di antara jalan hidayah adalah dia berusaha untuk membersihkan hatinya, karena hatinya tempatnya ini tempat bersemayamnya hidayah. Dan hanya hati yang bersih yang akan bisa mengambil ini cahaya hidayah. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya segala nasihat Al-Qur'an, kisah-kisah dalam Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an itu benar-benar hanya akan menjadi adzikr, peringatan, pelajaran, bimbingan yang mengarahkan dia bagi orang mereka punya hati, yakni hati yang hidup. Hati yang hidup ini hati yang bersih, hati yang tidak penuh dengan kotoran, hati yang betul-betul ini dengan itu akan siap untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara jalan hidayah pula adalah bagaimana dia senantiasa yaitu talabul ilmi. Karena talabul ilmi adalah jalan mengarahkan kepada hidayah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan yaitu untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan arahkan dia, yang mudahkan dia, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Al-Qur'anul Karim, kitab yang mengarahkan kepada petunjuk. Inna hadzal Qur'an yahdi lillatihi aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini betul-betul membimbing, menunjuki kepada jalan yang lebih lurus, sehingga orang yang paling lurus hidupnya, yang paling banyak belajar Qur'an, yang paling mengenal Al-Qur'anul Karim. Termasuk di antara jalan hidayah adalah ini bersama dengan orang-orang saleh, karena orang saleh itu akan membimbing kita ke jannah, membimbing kita ke surga. Ini teman itu as-sahib-sahib, teman itu menuntun Anda, kalau enggak menuntun ke surga, ya menuntun ke neraka. Maka bersama dengan orang saleh akan menuntun kita. Demikian pula kesesatan itu ada sebab-sebabnya. Di antara sebab kesesatan adalah yakni sombong. Iblis sesat karena sombong. Kemudian Fir'aun sesat karena sombong. Kemudian yang kedua adalah hasad. Ini dengki. Penjabat terbunuhnya antara Qabil, pembunuhan Qabil Habil adalah kasus karena hasad. Kemudian saudara Yusuf sesat sehingga perlakuan Yusuf dengan cara yang keji juga karena hasad. Orang Yahudi mereka ini menolak kenabian Rasulullah SAW padahal mereka telah tahu kenabian Nabi dan melalui Taurat mereka karena hasad dan min indafusim karena hasad. Hasad ini di antara sebab terhalangnya hidayah. Kemudian hubbud dunia, kecintaannya kepada dunia, kecintaan pada dunia sehingga mereka tolak hidayah karena lebih cinta pada harta, jabatan, kedudukan. Heraklius itu bukan tidak tahu tentang kebenaran ketika telah sampai info dari Abu Sufyan tentang Rasulullah SAW sudah bertekad untuk masuk Islam, untuk ketemu Nabi, tetapi pertimbangan kekuasaan karena ini pembesar-pembesarnya itu mau melepaskan diri dari dia, maka demi kekuasaan dia pun kemudian hindari hidayah. Ini adalah di antara sebab kesesatan. Selain sebab-sebab yang lainnya, yang dia tenggelam dalam perbuatan maksiat, bergelimang hawa nafsu, sehingga hatinya itu menjadi hati yang kotor, hati yang ini tertutup dengan nokta-nokta hitam, sehingga mereka nokta hitam itu akan menjadikan hatinya terbalik-balik, la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiru mungkaran, mereka tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Ini adalah apa yang dia di antara sebab-sebab terhalangi mereka dari hidayah. Angkuh, sombong, dengki, kemudian hubbud dunia, kemudian juga berfanatisme kepada kakek moyang. Ini semuanya adalah sebab-sebab yang menjadikan seorang tersesat. Dan kalau orang disesatkan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Urusan hati adalah urusan Allah SWT. Kita hanya bisa menjelaskan petunjuk, hanya bisa menjelaskan petunjuk, tapi membuka hatinya orang enggak bisa. Rasulullah SAW seandainya punya kekuasaan membuka hati, akan dia buka itu hatinya Abu Talib, karena Nabi sangat menginginkan Abu Talib mendapatkan hidayah. Tapi sampai wafatnya Abu Talib tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah prinsip syahadat. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah taala, yang tidak ada sekutu bagi Allah taala. La ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah taala. Kenapa Allah sesembahan yang hak? Karena hanya Allah yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Yang patut disembah, yang layak disembah, yang berhak disembah, itu yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Selain Allah, mereka tidak layak disembah, maka dikatakan sesembahan yang palsu. Yang hak hanyalah Allah Ta'ala. Kenapa mereka sembah yang palsu? Karena tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat. Sehingga ini merupakan akidah seorang muslim. Saat siapapun yang disembah selain Allah, mereka adalah sembahan yang batil. Baik itu dia memerintahkan manusia menyembah dirinya atau manusia menyembah sesembahan tersebut tanpa keridhaan yang disembah, mereka semuanya sembahan yang batil. Maka kalimat la ilaha illallah, kalimat pertama yang diucapkan oleh seorang yang mereka ingin menjadi seorang muslim, dan ini pembeda dengan semua agama-agama musyrikin yang lainnya itu. Yang membedakan ruh tauhid ini. Kalau hanya doa-doa kepada Tuhan yang Maha Esa, meminta-minta sembahyangan, agama lain ada. Yang tidak ada itu satu-satunya adalah tauhid. Tauhid. Sehingga kalau Islam tanpa tauhid, ya sudah, sama dengan semua yang lainnya itu, enggak ada bedanya. Yang membedakan khasnya itu di sini. Sehingga Para ulama sangat gencar menjelaskan tentang hakikat tauhid ini. Kemudian, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah Ta'ala. Bahwa Muhammad itulah hamba Allah dan utusan Allah Ta'ala. Rukun syahadat la ilaha illallah dua. Nafi dan isbat. Penafian dan penetapan. La ilaha penafian illallah penetapan. Ini penetapan. Kemudian, syahadat Muhammad Rasulullah rukunnya dua juga. Abduhu wa rasulu. Siapapun, sehebat apapun Rasulullah SAW, bila ada seorang hamba yang tidak boleh disembah, abdun la yu'bad. Dan beliau adalah seorang Rasul, utusan Allah Ta'ala. Walaupun beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah, tapi beliau punya hak, kewajiban kita ketika kita bersyahadat adalah membenarkan setiap berita yang dibawa oleh beliau, kemudian mentaati setiap perintah beliau, kemudian meninggalkan setiap larangan beliau, kemudian kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan ini, kecuali dengan syariat Rasulullah SAW. Ini adalah kewajiban ketika kita bersyahadat Muhammad Rasulullah SAW. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa jama'in. Salawat Allah dan salam Allah bagi baginda Nabi dan para keluarganya, para sahabatnya semuanya. Amma ba'du. Adapun setelah itu, ini adalah mukadimah akidah. Mukadimah yang isinya kandungan akidah. Sehingga seakan-akan kita senantiasa diingatkan akidah Anda. Jangan sampai luntur. Syahadat tauhid Anda, syahadat Rasul Anda, pengenalan Anda kepada Allah, ini semuanya perkara yang sangat inti dalam agama kita. Kemudian setelah itu kata beliau, waqad rawa Ibnu Majah fi sunanihi wa Ibnu Abi Asim fi sunnah wa ghairuhuma min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala. Kemudian setelah itu kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, telah teriwayatkan dari Ibnu Majah dalam sunannya dan Ibnu Abi Asim dalam sunnah dan selain keduanya dari Anas, dari hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah salah satu orang sahabat Nabi yang didoakan Nabi, anaknya banyak, hartanya banyak, kemudian umurnya panjang dan juga beliau pernah mengabdi kepada Nabi 10 tahun oleh ibunya. Anas diserahkan kepada Nabi waktu masih kecil sehingga melayani Nabi kira-kira 10 tahun. Dan Anas selama 10 tahun itu beliau menceritakan, tidak pernah sekalipun aku mendengar hardikan Nabi, kenapa kamu begitu, kenapa tidak kamu lakukan begini. Itu enggak pernah. Artinya menceritakan tentang kemuliaan akhlak Nabi. Kita ini baru pembantu di rumah itu sehari dua hari, wow, 24 jam itu kata-kata kotornya sudah 95, lipat-lipat dari jamnya itu. Setiap hari keluar kebun binatang, oh Masya Allah. Sehingga saya membuat orang, setiap orang tidak pernah betah. Tidak pernah betah. Anas bin Malik menceritakan 10 tahun bersama Nabi, tidak pernah dengar dari Nabi hardikan-hardikan Nabi. Kemudian Nabi bersabda, inna minan nas nasan mafatiha lil khair maghaliqa lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada yang mereka ini menjadi kunci-kunci kebaikan, yang melalui dia itu terbukanya berbagai macam pintu kebaikan. Tapi dan maghaliqa lis syarr, dan menjadi penutup pintu keburukan. Sehingga semua pintu keburukan ditutup sama dia. Tapi ada juga wa inna minan nas nasan mafatiha lis syarr maghaliqa lil khair. Ada pula orang yang mereka itu menjadi kunci-kunci keburukan dan menjadi penutup kebaikan-kebaikan. Melalui dirinya itu dibukakan semua pintu keburukan. Dan semua pintu kebaikan ditutup rapat. Yang satu iblis dan anak turunnya. Yang satu para nabi dan para pembilanya. Itu dibukakan oleh mereka itu pintu kebaikan, keburukan ditutup. Tapi oleh iblis dan teman-temannya, itu kebaikan ditutup rapat-rapat, pintu keburukan dibuka lebar-lebar. Fatuba liman ja'alallahu miftaha lil khair miftahal khair ala yadayhi wa wailun laman ja'alallahu miftahal syarr ala yadayhi. Celakalah, ini bergembiralah, fatuba, berbahagialah. Siapa itu? Laman ja'alallahu miftahal khair ala yadayhi. Orang yang Allah jadikan dirinya itu meraih melalui kedua tangannya terbukanya pintu-pintu kebaikan. Dia buka pintu tauhid, dia buka pintu sunnah, dia buka pintu ketaatan, dia buka pintu kebaikan. Sebaliknya dia tutup rapat-rapat itu pintu syirik, pintu kufur, pintu nifak, pintu bid'ah, pintu maksiat. Sehingga betul-betul orang ini luar biasa, dibukakan segala pintu kebaikan, ditutup pintu rapat-rapat pintu keburukan. Orang seperti ini berbahagialah yang Allah jadikan seperti ini. Sebaliknya, wawailun, wail itu celaka, asal yang dikatakan wail lembah di Jahannam, yang ujung-ujungnya mereka ini akan dilimparkan ke lembah Jahannam. Orang yang Allah jadikan kunci pembuka pintu keburukan melalui kedua tangannya itu. Melalui kedua tangannya, melalui dirinya itu dibukakan pintu-pintu keburukan. Kemudian, plotnya seorang muslim itu mestinya. Bagaimana menjadi kunci-kunci yang membukakan pintu kebaikan? Itu plotnya di tengah-tengah kehidupan. Sehingga diplot menjadi orang-orang yang terbaik. Maka Allah katakan, Kuntum khaira ummatin. Kalian ini sebaik-baik umat. Sehingga diplot menjadi umat yang terbaik. Umat teladan, umat terbaik, umat yang betul-betul bisa diandalkan. Andalan umat ini, umat andalan. Ini orang-orang yang mereka diharapkan betul-betul dengan melaluinya akan terbuka segala pintu yang kebaikan-kebaikan itu. Dan menjadi umat yang terbaik. Maka kita ini diplot orang yang terbaik, yang paling bermanfaat. Itu luar biasa, konsep yang diajarkan Nabi SAW itu luar biasa. Ini semuanya bimbingan wahyu dari Allah SWT. Bagaimana menjadi umat yang terbaik? Paling semangat dalam kebaikan, paling semangat dalam hal yang akan bermanfaat. Ikhris alama yang fa'uk. Semangatlah dalam hal perkara yang akan berikan manfaat bagi Anda. Baik itu manfaat dunia atau akhirat. Setiap kita lihat itu akan bermanfaat, semangatlah. Untuk menjadi yang tercanggih, yang terbaik, menjadi pelopor. Kita ini mentalnya itu diplot oleh Allah itu mental pelomba. Dan mental sang juara. Saku wasabiku bil khairat. Kemudian yusaru ila maghfirati rabbikum kanu yani wa fi dhalika falyatanafasir mutanaffisun kanu yusariuna fil khairat. Ini semuanya adalah plot-plot yang ungkapannya itu bagaimana mengarahkan kita itu menjadi sang juara terdepan dalam kebaikan. Doanya pun waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Sehingga orang yang bertakwa bukan sekedar takwa biasa, orang yang terdepan dalam ketakwaan. Sehingga plotnya itu plot sang juara, plot orang yang terbaik, plot orang yang terdepan, ini plot agama kita. Kitanya yang sering terkadang kemudian sangat jauh dari harapan Allah SWT. Hadzal hadits al-azim, kata beliau, wadzal haditsul azim, dan hadis yang sangat agung ini, lau nadhair katsirah fi sunnati Nabi sallallahu tu akid ala makna. Hadis yang mulia ini yang membicarakan tentang plot menjadi orang yang menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan semisal dengan makna itu dalam hadis Nabi sangat banyak yang menguatkan makna tadi. Wa tuqarriru matluluhu wa tuqarriru matlulahu wa matmunahu wa matmun. Dan yang menetapkan tentang apa yang ditunjukkan dalam makna hadis tersebut dan kandungannya. Minha ala sabilil misal, contohnya diantara hadis-hadis yang semakna dengan hadis di atas itu, ma kharrajahu at-Tirmidzi rahimallahu taala fi sunanihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunahnya dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sahabat Nabi yang banyak mengeluarkan hadis. yang banyak meriwayatkan hadis. Sedangkan masa keislamannya itu hanya singkat, sekitar 3-4 tahunan. Sehingga sahabat Abu Hurairah ini termasuk di antara sahabat yang menjadi bidikan Syiah Rafidhah Al-Mal'un untuk menjatuhkan kepribadian Abu Hurairah dengan ungkapan kadzab, yaitu Abu Hurairah pendusta. Sedangkan yang pendusta mereka sendiri. Abu Hurairah, masa keislamannya bersama Nabi itu 3-4 tahun. Tapi 3-4 tahun ini Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis sekitar 5374. 5374 dan sekitar itu kata para ulama. Oleh orang Syiah ini dianggapnya suatu keanehan yang luar biasa, maka dianggapnya berdusta, pendusta. Mesti kita urai sedikit. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu satu orang yang ibaratnya telah mewakafkan hidupnya itu totalitas untuk itu mengumpulkan hadis. Beliau termasuk di antara sahabat yang masuk dalam kelompok Ahlus Suffah. Hidupnya di emperan masjid Nabi. Yang beliau melakukan majelis pengumpulan hadis. Beliau memiliki semangat yang luar biasa dalam mengumpulkan hadis. Sehingga ketika Abu Hurairah pernah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adunnas bi syafa'atik yaumal qiyamah. Siapa yang paling berbahagia? Man as'adu bi syafa'atik yaumal qiyamah. Siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak di kiamat, ya Rasulullah? Kata Nabi, qad dhanantu ya Abu Hurairah. Sungguh aku sudah menyangka, ya Abu Hurairah, tidak ada orang yang mendahului pertanyaan seperti ini, mendahulimu dalam pertanyaan seperti ini. Min khirsika alal hadith, karena semangat kamu dalam perkara hadith. Punya semangat, tapi modal semangat tok enggak cukup. Yang lebih menentukan lagi adalah doa Nabi. Abu Hurairah didoakan Nabi untuk tidak lupa. Ini yang penting. Anda semangatnya luar biasa, tapi pelupa. Lali terus ngapalkan satu, mengapalkan pertama, yang kedua ngapalkan, yang pertama udah lupa lagi. Sehingga ngapalkan ulang yang pertama, yang kedua ucul lagi, merucut lagi. Sehingga kadang-kadang bertahun-tahun itu gak hafal-hafal. Tapi Abu Hurairah ketika itu ngapalkan, gak lupa. Bagi orang seperti ini, ngapalkan sehari itu umpamanya 10 hadis, oh sangat ringan. Sangat ringan. Kalau 10 hadis, 1 tahun itu 365. 10 kali 365 sudah 3600 sekian. Itu kalau 1 tahun. Kalau 10 hadis, 2 tahun sudah jadi 700 sekian. Sudah 7000 sekian. Sudah 7000 sekian. Padahal Abu Hurairah ini bersama Nabi 3-4 tahun itu 5374 hadis. Sangat wajar. Tidak ada yang aneh maksudnya itu. Di antara yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, marra Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-nafarin julus. Nabi pernah melewati sebuah kelompok yang sedang duduk-duduk. Faqala, kata Nabi, ala unabiukum bi khairikum min syarrikum. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian orang terbaiknya di antara kalian dan orang yang terjeleknya di antara kalian. Fasakatal qaum. Qaum itu diam seperti enggak respon. Fa'adaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasan. Nabi ulang itu sampai 3 kali. Faqalu, mereka mengatakan, baru mengatakan, bala tentu ya Rasulullah, kami mau. Bala ya Rasulullah. Kata Nabi, kata mereka, akhbirna bi khairina min syarrina. Ya Rasulullah SAW, khabarkan kepada kami orang terbaik di antara kami dari yang terburuk. Faqala, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian orang yang diharapkan kebaikannya, dan aman dari keburukannya. Seburuk-buruk kalian orang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari keburukannya. Sebaik-baik kalian orang yang diharapkan kebaikannya. Dia orang itu kalau bergaul dengan Anda itu ada ngenyen mendapatkan kebaikan. Ya tentu kebaikan itu seluas lautan yang tidak terbatas. Mendapatkan senyumannya, mendapatkan nasihatnya, mendapatkan kesejukannya, mendapatkan manfaat hartanya, mendapatkan manfaat ilmunya, mendapatkan manfaat ini nasihatnya, mendapatkan macam-macam. Sehingga orang bergaul dengan Anda itu ada harapan mendapatkan kebaikan. Dan merasa aman dari keburukannya. Aman dari dihinakan, aman dari dilecehkan, aman dari diumpat, aman dari ini dan seterusnya. Dari keburukan-keburukan. Ini orang yang terbaik. Sehingga kalau enggak ketemu itu ngangeni, kalau ketemu itu pengennya itu berlama-lama. Itu orang yang betul-betul sangat dia orang yang berikan baik sama orang itu. Wa syarrukum, sejelek-jelek kalian itu, man la yurja khairuh. Orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Orang itu enggak ada pikiran mendapatkan kebaikan di dia. Kebaikan ilmu, harta, tenaga, nasihat, segala macam, enggak ada. Walayuk manusyarru, dan tidak merasa aman dari keburukannya itu. Semprotannya itu, semprotan kalimatnya, pencerengannya, kemudian jahilnya, kemudian penghinaannya, perendahnya. Itu enggak sepi dari itu. Dia enggak merasa itu, ya dia enggak merasa aman dari keburukannya itu. Kita ini diplot oleh Nabi menjadi orang yang baik. Bagaimana selalu orang merasakan memiliki harapan kebaikan dari kita. Sehingga bergaul dengan orang itu intinya itu untung, enggak rugi. Entah keuntungannya itu material, keuntungannya itu immaterial. Sehingga sifatnya bukan orang itu ngeruk keuntungan dari orang lain, tapi dia bahkan memberikan keuntungan kepada orang lain. Sedangkan dia untungnya berharap kemana? Berharapnya keuntungannya kepada Allah SWT. Ini para pedagang akhirat begitu diantaranya. Bagaimana dia memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Orang lain tidak merasa rugi dengan dia. Sehingga muamalah dengan dia itu untung dan untung. Adanya untung dan untung. Sehingga merasa senang dengan muamalah dengan dia. Tidak dirugikan. Wa nadhiruhu hadithu Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu fi sahihain. Dan semisal dengan di situ pula dalam hadis Abu Musa al-Ashari. Abu Musa al-Ashari itu salah seorang sahabat yang dikenal suaranya bagus, kiraannya itu bagus, suaranya itu lembut, nyaman, nyaring, bagus. Sehingga Nabi katakan, Anda telah diberikan misman min mazamiri Dawud, diberikan seruling di antara serulingnya Dawud. Ini suaranya indah, suaranya bagus. Dari Nabi SAW, beliau mengatakan, sabda Nabi bersabda, mathalul jalisi salih wa mathalul jalisi su', perumpamaan majlis yang baik dan majlis yang buruk. Majlis yang baik itu yang bagaimana? Majlis yang dia mendapatkan ini seperti hamilul miski, seperti majlis yang baik itu kayak hamil miski, penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi itu bergaul dengan penjual minyak wangi itu ada tiga alternatif kata Nabi. Imma ahyudiyaka. Boleh jadi Anda akan mendapatkan hadiah minyak wanginya. Sehingga Anda mendapatkan bau wangi, hadiah wangi, minyak wangi itu diolesi minyak wangi atau dikasih minyak wangi. Sehingga mendapatkan ini wewangian. Satu. Yang kedua, antabta aminhu atau Anda membeli minyak wangi dari dia. Membeli minyak wangi dari dia. Anda membeli sehingga mendapatkan kewangian juga. Mendapatkan wangian juga. Yang ketiga, wa imma antajidari han tayiban. Paling enggak Anda mendapatkan bau wangi. Itu minimalnya bergaul dengan penjual minyak wangi itu. Bukan berarti penjual minyak wangi itu mesti baik semuanya. Enggak, banyak yang bahlul, banyak yang rusak juga. Banyak, tapi maksudnya suasana bersama dengan penjual minyak wangi itu. Itu diantaranya itu. Sedangkan berjuang bergaul dengan pandai besi, nafikhil kir, kemungkinannya satu, entah reka saubat, peletian pandai besi, peletian orang tukang pandai besi itu, bisa membakar bajumu, atau kalau enggak, paling tidak yang kedua, wa antajidarihan khobithan, atau mendapatkan bau yang enggak tengik, bau yang enggak enak. Ini adalah yaitu perumpamaan penjual bermajelis dengan orang baik dengan bermajelis yang buruk. Seperti bergaul dengan penjual minyak wangi dan bergaul dengan yaitu pandai besi, tukang pandai besi. Para pemirsa, Bapak sekalian, kita diplot itu seperti suasana penjual minyak wangi. Bagaimana orang mendapatkan keuntungan dari kita, entah pemberian kita kepadanya tentang yaitu minyak wangi, entah yaitu apa itu dia mendapatkan mengambil dari kita, membeli dari kita kebaikan-kebaikan seperti orang membeli minyak wangi, atau yaitu mendapatkan suasana yang menginakkan, mendapatkan suasana yang betul-betul nyaman, enak. Para pemirsa, ini yang diplot Nabi, kita bagaimana selantiasa dalam suasana yang serba memberikan kebaikan. Wa nadhiru lalu dia mengatakan di antaranya, inna kulla muslimin harisin ala sa'adati nafsi wa falahiha wa fawsiha fid dunya wal akhirah. Setiap muslim pasti punya semangat yang tinggi. Pasti sangat ingin sekali seandainya dia bisa meraih kebahagiaan dirinya, kemudian kesuksesan, kemudian kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Indama yasma'u hadzal haditsal azim. Dan ketika seorang muslim itu mendengar hadis yang sangat agung ini, hadis Anas tadi di atas, yaitu miftahan lil khair maghalika lisyar, atau tuba laman ja'alallahu miftahal khair ala yadai wa kadzalika asbahu, dan sebagian pula ketika mendengar hadis semisal dengan itu, minal ahadith ad-dalah ala matmuni, hadis-hadis yang semisal dengan kandungannya, semisal dengan itu, penunjukannya semisal seperti itu, ini tentang kebahagiaan orang yang baik. La syakka anna qalbau yataharrak syauqan wa ta'man, maka tidak ragu lagi, tidak akan lagi hatinya itu akan tergerak merindukan dan sangat besar keinginannya. Wa tahtassu nafsu rahbatan fi ayyakuna min mafatihil khair wala yakuna miftahan lisyar, sangat merindukan, sangat terdorong kuat, memiliki motivasi yang sangat besar untuk menjadi kunci-kunci kebaikan dan agar tidak menjadi kunci-kunci keburukan. Itu pasti, karena muslim itu arahnya ke surga, dan surga itu diraih dengan kebaikan-kebaikan dunia, maka dia ingin sekali menjadi kunci-kunci kebaikan dalam kehidupannya itu. La syakka anna hadzal matlab ladai kulli muslim, dan tidak ragu lagi bahasanya tuntutan seperti ini, mencari hal yang seperti ini itu selayaknya setiap muslim itu pasti begitu. Ma min muslimin illa wa yuhibbu li nafsi ay yakuna miftahan lil khair wa la yakuna miftahan lisyar, dan tidaklah setiap muslim kecuali pasti senang sekali kalau menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan menghindari jangan sampai menjadi kunci pembuka keburukan. Yuhibbu li nafsi ayyakuna min ahli tuba la ayyakuna min ahli wail. Seorang muslim sangat ingin sekali, sangat suka sekali kalau dirinya itu termasuk min ahli tuba, ini orang-orang yang mereka berbahagia, orang yang beruntung, yang mendapatkan pohon di surga, artinya masuk surga karena kebaikannya. Dan jangan sampai menjadi ahlul wail, jangan sampai menjadi orang yang didoakan celaka, binasa. Wawal iqab asyadid wan nikal al-alim, itu hukuman-hukuman yang keras dari Allah Ta'ala. Alladhi a'adzahullahu lima fatihi syar maghalikil khair, yang Allah sediakan itu semuanya bagi orang yang mereka menjadi pembuka pintu keburukan, menutup pintu kebaikan, itu semangat meraih tuba dan menghindari wail. Wa nafsu indama tatuqu li hadzal amr watatma'u fihi labuda min mujadatiha litahqiqi asbabi wal ityani bimaqasidi wa ghayatihi hatta yakunal abdu miftahan lil khair mukhlaqan lisyar. Jiwa ketika dia itu mendapatkan seperti ini, maka dia sangat ingin sekali menjadi orang yang tuba, min ahli tuba, maka mau tidak mau, jiwa yang menginginkan menjadi ahli tuba tadi itu harus bermujahadah untuk mewujudkan sebab-sebab menjadi ahli tuba. Ini menjadi orang yang berbahagia. Dia mendatangi berbagai macam perkara yang akan mengantarkan dia itu menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan dan menutup segala pintu keburukan. Fi'lan wa waqi'an wa amalan wa tatbiqan, yaitu dalam perbuatannya, kenyataannya, amalannya, praktek-prakteknya dia wujudkan dalam alam nyata. Wala yakfi fi dzalika mujarrad at-tamani aw mujarrad at-tahalli, bukan semata-matanya angan-angan saja, pengin, hanya pengin, tapi enggak ada praktek menuju ke sana, enggak ada, bukan begitu muslim itu. Bala buddha min fahmin li haqiqatil amri wa qiyami bihi ala tamam wal kamal. Akan tapi ketika dia bercita-cita menjadi ahlu tuba, itu mesti harus memahami hakikat perkara, mewujudkan apa yang menjadi tuntutannya itu dengan sempurna. Ma talabil on fidalik, tentu dengan meminta senantiasa pertolongan kepada Allah untuk bisa mewujudkan itu semuanya. Wallu al-kamil fitahkiki dalika ilallah, dan totalitas bersandar kepada Allah untuk mewujudkan itu semuanya. Summa na'ti ila syuru' fil maksud al-an ala wa waqi fatakun mufsakan lil khair. Kemudian kami akan memberikan beberapa cara yang kita maksud dalam pembahasan ini, yaitu bagaimana Anda menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Al-hadith an hadha su'al, an hadha su'al al-kabir, al-azim, al-muhim, alladhi nahtaju ilai jami'an yakunu fi umurin adidah. Pembicaraan tentang pertanyaan yang agung ini, kaifa takunu miftakhan lil khair, sangat penting ini. Ini membutuhkan beberapa perkara, rincian poin-poinnya, insyaallah beliau akan kumpulkan dalam pembahasan berikut ini. Kira-kira ada 16 yang akan beliau bawakan kepada kita dari bab bagaimana agar kita menjadi kunci pembuka pintu kebaikan. 16 bab itu, satu, itu pembahasan tentang Allah itu adalah kunci pembuka kebaikan. Di tangan Allah segala kebaikan, dan kuncinya adalah berkaitan dengan pemberian Allah Ta'ala. Yang kedua, tauhid dan ikhlas, mengikhlaskan agama, itu adalah kunci pembuka kebaikan. Kemudian termasuk dengan al-ilmu nafi, ilmu yang manfaat, adalah kunci pembuka kebaikan. Kemudian al-inayah bifaraid wal-islam, itu perhatian dengan mewujudkan kewajiban-kewajiban Islam. Kemudian mujadatun nafs alal buti anil asam, bagaimana memiliki kesungguhan menjauhkan perbuatan dosa. Kemudian ad-doa, yaitu doa. Kemudian tajannub mawaridil fitan wa syubahat, menjauhkan dari sumber-sumber fitnah. Arifku fil umur, lembut dalam segala urusan. Kemudian al-istibak ilal khair, memiliki semangat terdepan dalam kebaikan, teladan kebaikan. Tadzakkurul akhirah wal wuquf baina yadillah, mengingat akhirat dan hari menghadap Allah Ta'ala. Murafaqah al-akhyar wal mujalasatu salihin, yaitu murafaqatul akhyar, bergaul dengan orang-orang baik, bermajlis dengan orang-orang saleh. Al-khirsu ala nasril khair, memiliki semangat untuk menyebarkan kebaikan. Kemudian abwabul khair mutatabaah, ke pintu-pintu kebaikan itu beruntun. Kemudian la tahqirana ma futiha ala ghairik min abwabil khair, jangan pernah merendahkan apa yang dibukakan oleh Allah kebaikan pada orang lain. Kemudian mudawatun nafs, mengobati jiwa, dan rahbatul amti fil khair, semangat untuk melakukan kebaikan. Wa fi naftil ibad, dan semangat untuk memberikan manfaat bagi hamba. Ini 16 poin insyaallah yang akan beliau sampaikan dalam pembahasan yang berikut bukannya nanti. Insyaallah akan kita bahas satu persatu, bidnillah, bitaufikillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan hati kita, kesempatan waktu, dan semangat untuk senantiasa memahami agama ini sebaik-baiknya. Demikian Bapak sekalian, kita cukupkan dulu pembahasan kita. Ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan yang masuk, Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, alhamdulillah sekarang sudah banyak dai yang bermanhaj salaf di negara kita. Pertanyaannya, apabila kita condong ke salah satu ustadz dikarenakan penyampaiannya yang enak dan pembahasannya juga bagus, apakah ini termasuk hulu? Itu fitrah, bismillahirrahmanirrahim. Itu fitrah manusia. Tentu kalau milih kendaraan yang nyaman, kemudian kalau milih pemandangan yang bagus, kalau milih ya itu sudah merupakan fitrah manusia biasa. Yang tidak boleh itu lalu Anda fanatik, kemudian ustadz itu kayak nabi, gak ada salahnya, perintahnya itu menjadi wajib, larangan itu menjadi haram, kemudian maksum tidak pernah salah, gak bisa dikritik, kalau dikritik Anda menjadi pembela karena penyembahnya, itu gak boleh. Sekedar condong dengan ustadz yang Allah berikan kelebihan seperti itu, ini fitrah manusia. Seperti Anda condong pada kecantikan seorang, condong pada ini keindahan seorang, condong pada kepintaran seorang, itu wajar, sangat wajar. Itu satu yang wajar. Yang tidak wajar, yang tidak boleh itu kalau mendorong Anda menjadikan ustadz idola Anda itu nabi yang tidak pernah salah, maksum, kalau dikritik itu kayak mengkritik nabi, dianggapnya pengkritiknya itu adalah ahlul bid'ah, sesat, masuk neraka, ini yang tidak dibolehkan. Mengambil ilmu dari semua ulama ahlussunnah dan ustadz ahlussunnah. Kecondongan pada salah satu orang yang mereka ini ustadz yang Allah berikan kelebihan sangat wajar. Sangat wajar. Itulah fitrah, adalah kemanusiawi yang seperti itu. Yang tidak boleh itu Anda diseret setan sampai menjadikan ustadz idolanya itu nabi. Wallahualam bissawab. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan manfaat buat sekalian. Insyaallah kita lanjutkan masa yang akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.